happy. Air matamu berlinang, mas tintamu terbenam. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan mendoakan.